ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. 바이 시간 selesaikan. Dari pembahasan pemimpin, kalau dia sudah terlanjur berkuasa walaupun dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Dan semua dari kita memaklumi bahwa pemilu itu bukan dari syariat Islam. Saya tidak berbicara tentang boleh atau tidaknya pemilu dilaksanakan di Indonesia. Saya berbicara hukum syar'i, hukum agama. Pemilu itu bukan dari syariat Islam. Dan dikata dilakukan pemilihan seperti di masa lalu, dipilih langsung oleh wakil-wakil rakyat, maka itu lebih mencocoki pembahasan syariat. Iya. Dan sudah dimaklumi, pemilu ini biayanya andai kata dipakai untuk membangun kota-kota, akan sudah muncul kota-kota baru di Indonesia ini yang makmur dengan hasil biaya pemilihan itu. Belum lagi di belakangnya dari perpecahan, dari saling caci mencaci, ya, dari saling hina menghina, ya, sehingga muncul istilah-istilah baru, ya. Itu kan munculnya istilah-istilah baru di belakang itu semua. Akhirnya menjadi hal yang menjauhkan hati antara sesama anak-anak bangsa. Dan ini adalah hal yang keliru. Adalah hal yang keliru. Tapi begitu terjadi kekeliruan ini, terjadi pemilihan pemimpin dari hasil ini, maka di dalam hukum syar'i dia dianggap sah. Maka di dalam hukum syar'i dia dianggap sah. Itulah yang saya sebutkan tadi dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya.